segala kekurangan, semua kelemahan kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati takku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati kalamu. Dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku kalamu. Hasrat terindah untuk cintaku, takkan cemasku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang kutunggu. Berjalan mencari cinta sejati.